وكنا معاشر المسلمين رحمكم الله. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu wasiat, pesan yang sangat penting yang bisa menjadikan seorang bisa berbahagia. Beliau memesankan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Kata beliau, jadilah engkau wahai Ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, hidup di dunia ini seakan-akan engkau ghariban, orang yang asing bukan di negeri sendiri, atau orang yang sekedar abiros sabil, sekedar numpang, sedang menyusuri jalanan, numpang lewat. Maknanya yang tidak lama kalian akan kembali ke tempat asalnya. Maka Abdullah ibn Umar yang diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memahami pesan yang baik dan ringkas ini, sehingga beliau menyimpulkan bahwasanya, kata beliau, wa kana ibn Umar, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kun fid dunya ka annaka gharibun abiras sabil. Maka Abdullah ibn Umar memahami, kalau begitu kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena yang namanya waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Waktu dan kesempatan sesuatu yang kadangkala diraihnya hanya sekali. Waktu dan kesempatan, barakallahu fikum, tidaklah bisa di barakallahu fikum negosiasi, di tawar-tawar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kata beliau, faida amsayta fala tantadhiris sabaha, wa idza amsayta fala tantadhiris sabaha, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Berarti dengan demikian, apabila engkau sekarang di waktu sore ingin mengamalkan suatu kebaikan, bertaubat dari dosa-dosa, berhenti dari kesalahan, janganlah engkau menunda-nunda, menunggu besok waktu pagi aku akan bertaubat, aku akan melakukan kebaikan. Dan demikian pula apabila muncul keinginan beramal kebaikan di sore hari, janganlah engkau menunda-nunda sampai dengan waktu pagi. Ataupun demikian pula kalau di waktu pagi muncul keinginan melakukan kebaikan, jangan engkau menunda-nunda, menunggu waktu sore harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keberadaan kita di masa-masa yang semakin dekat dengan hari kiamat, di mana Allah semakin memberikan peringatan dan pelajaran penting kepada kita dengan apa yang kita alami. Lihatlah, kalau dahulu katanya cuaca bisa diperkirakan karena cuaca adalah milik Allah, sesungguhnya termasuk hak Allah semata yang ini Allah simpan di alam gaib sana. Lihatlah semua perkiraan-perkiraan, baik perkiraan dengan hitungan, perkiraan dengan ilmu ramal, ataupun dengan jampa-jampi dan seterusnya, tidaklah mereka tepat di dalam meramal. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita mengandalkan ramalan-ramalan dan juga mengandalkan barakallahu fikum tebakan-tebakan, namun jadilah engkau sebagai kun abna ad-dunya abna al-yaum la takun abna al-ghad. Jadilah engkau orang yang hidup di hari ini, jangan memikirkan apakah aku akan hidup di esok harinya atau tidak. Nah, maknanya manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita di malam hari ini masih berkaitan dengan pelajaran sholat, dan masih dalam pembahasan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah selesai membacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang sedikit tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diambil dari sana rukun-rukun sholat. Yang ada 14 sudah ditulis semua, nggih. Sudah semua rukun salat 14? Baru berapa? Baru? Yang nomor? Sembilan puluh sembilan. Khairun insyaAllah. Baru hadis 79, berarti di tempat lain. Tayyib, kita akan masuk di hari ini, malam hari ini, membacakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Benar sudah? Kan rukun-rukun salat sudah ya? Belum? Hadis Aisyah sudah, hadis 80. Naam, kita ulangi. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu samanun, hadis yang ke-80. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir, membuka salat dengan takbir ucapan Allahu Akbar. Inilah pembukaan salat dengan takbir Allahu Akbar. Yang dari sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah menerangkan kepada murid-muridnya, salat harus dimulai dengan ucapan. Yani ucapan apa? Allahu Akbar. Namun difahami oleh sebagian Syafi'iyah, kalau begitu ucapan niat, maka ini keliru. Diingkari oleh jumhur, kibar, ashabu Syafi'i. Yani diingkari oleh senior-senior dan pembesar-pembesar murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena yang dimaui oleh Al-Imam Syafi'i adalah ucapan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Naam, bukan ucapan niat. Adapun seorang mengucapkan niat, ini berarti menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang menyelisih tuntunan pasti akan menimbulkan efek buruk yang banyak. Lihatlah dengan orang menjadikan, melafadzkan niat ataupun juga mengharuskan segala sesuatu harus diucapkan niatnya, pertama terjatuh kepada perkara yang tidak dituntunkan. Perkara orang tersebut mengamalkan terhadap sesuatu yang tidak dituntunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal dengan amalan apapun yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Fal 'iyadzu billah. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, adalah seorang melafadzkan niat. Diterangkan fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza yuaddi ila waswasah. Ini mengantarkan orang tersebut mudah terkena waswasah. Beliau menggambarkan orang yang biasa melafadzkan niat, ketika mau salat maka dia bertakbir Allah, tiba-tiba syaitan membisikkan innaka lam tanwi, niatmu belum benar. Berulang lagi. Allah, niatmu belum benar. Berulang lagi. Sampai akhirnya imam mungkin sudah waladdalin amin, dia masih Allahu Akbar, belum berhasil takbir. Lihatlah kepada waswasah, hingga akhirnya kalau aku sholat berjamaah aku itu tidak bisa khusyuk, lebih baik sholat sendiri. Akhirnya mereka lebih memilih menyendiri dengan sebab waswasah. Fal'iyadu billah, dengan sebab efek daripada melafadzkan niat. Dan demikian pula dengan melafadzkan niat adalah bisa mengantarkan kepada man'un nasa anil ibadah, menghalangi manusia melakukan ibadah. Betapa banyak orang ingin melakukan ibadah tertentu yang disyariatkan, namun mereka berhenti tidak melakukan, bukan tidak mau dan tidak ingin, namun alasan mereka, aku tidak tahu niatnya. Kenapa mboten? Coba jenengan sholat, misalipun sholat apa istikharah, mboten saged niate. Nah, ya, sholat duha mboten saged niate. Sholat ini mboten saged niate. Nah, lihatlah manusia terhalang dari mengamalkan amalan ibadah yang disyariatkan gara-gara tidak bisa melafadzkan niat. Ini beberapa perkara yang menjadikan mudaratnya melafadzkan niat dengan sebab menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barakallahu fikum. Di samping itu, bahwasanya orang yang melafadzkan niat ini membawa efek yang buruk, yu'zi man bijarihi au man bijanibihi. Yani orang tersebut menyakiti atau mengganggu orang yang di sebelahnya. Lebih-lebih kalau mereka orang yang sudah terkena waswasah. Orang yang sudah terkena waswasah apabila melakukan suatu amalan tentunya akan mengganggu orang yang akan di sebelahnya. Lihatlah, yang sebelah sudah kepengen khusyuk, Allahu Akbar, pengen mendengarkan bacaan imam, atau dia sendiri ingin membaca surat apabila sholat sirriyah, namun yang sebelahnya terkena waswas, melafadzkan niat, akhirnya membuat tashwish. Lihatlah, inilah efek daripada melafadzkan niat. Sehingga dengan demikian, yang benar adalah apa yang diarahkan oleh para ulama, an-niyatu mahalluhal qalbu, niat tempatnya adalah di hati. Tidak ada bagian lisan terkait dengan niat. Adapun sholat, maka beliau memulai sholatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai qiraah, membaca bacaan Al-Qur'an dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sini ada dalil bagi mereka, orang-orang yang menyatakan bismillah bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum membaca atau menjaharkan bismillah di dalam sholat. Sebab khilaf tersebut, mabnanya diantaranya adalah khilaf apakah bismillah termasuk bagian dari surat dalam Al-Quran atau tidak. Maka yang rajih, pendapat yang kuat, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang Allah turunkan, nuzilat li fasli bainas suwar, Allah turunkan untuk memisahkan surat yang satu dengan surat yang lainnya. Ma'ada, selain ayat ke-30 surat An-Naml. Dikala Allah mengkisahkan Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengirimkan surat kepada Ratu Negeri Saba di wilayah Yaman, maka di dalam surat tersebut tertuliskan fihi bismillahirrahmanirrahim fi innahu min Sulaimana wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya bahwasanya surat itu datangnya dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan di dalamnya tertulis bismillahirrahmanirrahim, maka inilah yang masuk dalam ayat. Adapun selain itu tidaklah bagian daripada surat. Sehingga dari sini, dengan pendapat yang rajih ini, berarti mengucapkan bismillah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Dan kalau begitu, membaca Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini asal tentang perselisihan tersebut. Kemudian mereka berselisih berikutnya. Kalau begitu, hukum membaca bismillah ketika di dalam sholat itu apa hukumnya? Dengan dasar hadis Aisyah yang ada di hadapan kita, hadis Anas bin Malik yang akan datang penyebutannya, dan hadis yang lainnya yang mereka mengatakan bahwasannya mensifatkan sholat Nabi dan para sahabatnya setelahnya Khulafaur Rasyidin, mereka memulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan lebih ditakkid, ditekankan lagi, walam yasma' minhum Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terdengar dari mereka ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini, mengucapkan Bismillah hukumnya tidaklah wajib, namun hukumnya adalah sunnah, dan yang afdol adalah membacanya secara sir, secara lirih. Membacanya adalah secara sir, secara lirih. Sehingga sunnah mengajarkan kita sebelum mengucapkan membaca Al-Fatihah adalah hendaknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhafatan ila dzalika, dan sebagai tambahan atas hal tersebut, karena Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatihah ini merupakan bagian dari Al-Quran, maka dengan keumuman ayat فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka disunahkan sebelumnya ta'awuz. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Dua perkara ini termasuk bagian dari sunnah-sunnah solat, dan membacanya juga dengan sir. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila beliau ruku', lam yushkhis ra'sahu, yakni barakallahu fikum, tidak mengangkat kepalanya, walam yusawibhu, dan tidak pula menundukkan kepalanya. Naam, yakni tidak dongkak dan tidak dengkluk. Naam, namun baina dzalika, berarti tetap rata. Tetap rata. Ini ketika ruku. Naam. Kemudian walakin baina dzalika, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan adalah beliau apabila bangkit dari ruku' tidak langsung sujud sehingga betul-betul tegak berdiri. Maknanya sampai dengan tuma'ninah. Apa patokan tuma'ninah? Raja'al idham ila usuliha. Yani tulang belulang ini kembali ke ruas-ruasnya. Naam. Kemudian barakallahu fikum. Kemudian setelah itu wa idza rafa'a ra'sahu, naam, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, tidaklah langsung sujud yang kedua sehingga betul-betul mapan di dalam duduknya. Ini juga yang namanya tuma'ninah, sehingga kembali mapan dalam duduk, tidak tergesa-gesa ingin cepat kembali sujud. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah, dan adalah beliau senantiasa membaca pada setiap rakaat at-tahiyyah, yakni at-tasyahudul awal atau at-tasyahud. Naam, kalau salatnya lebih dari dua rakaat berarti namanya tasyahud awal. Kalau salatnya cuma dua rakaat at-tahiyyah disebut tasyahud al-akhir. Naam, barakallahu fikum. Bagaimana cara duduk beliau? Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna, dan adalah beliau menghamparkan kakinya sebelah kiri dan menegakkan kakinya yang sebelah kanan, dan duduk di atas kakinya yang tumit kakinya sebelah kiri. Naam. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan beliau melarang dari gaya duduknya syaitan, yakni duduk ik'a seperti ik'anya anjing. Naam. Wa yanha an yaftarisha rajulu dhira'aihi, dan beliau melarang seorang ketika sujud menghamparkan kedua lengannya iftirasa sabuk, yaitu bagaikan menghamparkannya atau menderumnya binatang buas, yakni dengan meletakkan lengannya semuanya menempel ke tanah sampai dengan sikunya. tidak diangkat, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakhtimu salatahu bitaslim, dan beliau menutup salatnya dengan salam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis ini, hadis yang panjang, menyebutkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini diambil faedah tentang rukun-rukun salat. Para fuqaha rahimahumullah di dalam pengajaran tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam, mereka membagi sifat-sifat tersebut, hukumnya dibagi menjadi ada syarat, ada rukun, atau dalam sifatnya maka ada rukun, ada kewajiban, dan ada yang disunnahkan, serta ada yang dimakruhkan. Empat perkara, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban di dalam sholat, hal-hal yang disunnahkan dalam sholat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan atau diharamkan di dalam sholat. Empat perkara ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang akan dibahas dalam sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqatil fuqaha, dengan metodologi yang dilakukan oleh para fuqaha. Maka marilah kita mengikuti apa yang bisa diambil faedah dari hadis Aisyah, dan dengan melengkapkan apa yang diterangkan oleh fuqaha dari rukun-rukun sholat. Untuk memudahkan kita memahami untuk apa kita mengerti rukun, kewajiban, sunnah, dan hal-hal yang dimakruhkan, maka jawabannya adalah karena hukum yang berkaitan dengan pelanggaran rukun atau kewajiban serta sunnah serta hal yang makruh itu berbeda. Itu berbeda. Seorang yang meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat, maka sholatnya batal. Nah, seorang meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat, baik dengan sengaja, karena lupa, atau karena bodoh, ini tidak dimaafkan, sholatnya tidak sah. Atau rokaat yang dia tinggalkan padanya salah satu rukun tidak sah, harus diganti dengan rokaat yang lainnya, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Difahami ya? Sebagai misal, seorang sholat, di antara rukun sholat yang disebutkan tadi dalam hadis Aisyah adalah adanya ruku', i'tidal, tidak langsung sujud, namun i'tidal. Sekarang orang sholat Allahu Akbar, setelah membaca Al-Fatihah dan seterusnya Allahu Akbar ruku, terus langsung Allahu Akbar sujud, maka sholatnya tidak sah. Inilah keprihatinan yang kita prihatinkan dari para imam, yang mereka di dalam sholat berjamaah mengejar waktu, tidak memperhatikan sebagian makmum yang sudah syekhah, sudah tua. Betapa banyak orang mengeluh, saya tidak bisa berjamaah di masjid karena tidak mampu mengimbangi imamnya. Nah, orang tua ketika tarawih terutama, mereka Allahu Akbar ruku, imamnya sudah sujud, Allahu Akbar ngelosor sujud. Ya, wonten-wonten ada banyak, berarti percuma sholatnya, tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun. Fal a'yadu billah. Naam. Lah di sini inilah fungsinya belajar. Orang kalau sholat meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat, maka barakallahu fikum, sholat atau rokaat yang dia tinggalkan padanya rukun tidak sah. Harus diganti dengan rokaat yang berikutnya. Kalau tidak mau mengganti, sholatnya seluruhnya tidak sah. Sholat yang tadi. Nah, barakallahu fikum. Adapun kewajiban-kewajiban di dalam sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Namun, kalau dia meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, nah, tidak tahu itu wajib atau karena lupa, maka sholatnya tetap sah, hanya saja dia harus menutup dengan sujud sahwi. Harus mengangkatnya, meleburnya dengan sujud sahwi. Nah, sekali lagi, seorang meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat yang nanti akan kita ambil faedahnya dari hadis Abdullah bin Umar berikutnya. Nah, kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, maka kalau dengan sengaja, dia sudah tahu, sengaja saya tinggalkan, saya tidak akan melakukan tahiyat awal dalam sholat Isya, sengaja, maka sholatnya tidak sah. Namun karena lupa, karena pikiran, wah ini nanti akan ada tamu, segera datang, belum siap apa-apa, apa yang harus disuguhkan, apa ini, ngimami, Allahu Akbar, lupa, sebagai misal. Maka dia sholatnya tetap sah, namun harus menutup dengan sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum. Adapun sunnah-sunnah sholat, kalau ditinggalkan, maka orang tersebut sholatnya tetap sah, tidak terkena denda ataupun kafaroh ataupun hukuman apa-apa. Nah, sunnah-sunnah sholat, kalau ditinggalkan, maka sholatnya tetap sah dan tidak harus sujud sahwi. Tidak harus sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum. Adapun mengenai hal-hal yang dimakruhkan atau diharamkan di dalam sholat, maka di sana menjadikan orang tersebut tidak sempurna sholatnya, atau bahkan kadangkala sholat bersama dia mendapatkan dosa. Itulah yang diibaratkan oleh para ulama, ibadahnya sah namun dia berdosa. Nanti kalau kita mempelajari hal-hal yang ada, akan semakin faham kenapa ibadahnya sah namun berdosa. Nah, demikian ya. Dan nanti akan kita pahami insyaallah ta'ala. Maka marilah kita masuk perincian tentang rukun-rukun sholat. Qala arkanus sholati arba'ata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat ada 14. Ada 14. La taskutu amdan wala sahwan wala jahlan. Tidak dimaafkan apabila ditinggalkan, baik dengan sengaja. Tidak dimaafkan apabila ditinggalkan, baik dengan sengaja atau karena lupa atau karena bodoh. Tidak dimaafkan. Maknanya kalau rukun-rukun yang akan disebutkan ini ditinggalkan oleh orang yang sholat, sholatnya atau rokaat yang ditinggalkan padanya rukun tidak sah. Harus diganti dengan rokaat berikutnya, atau kalau dia tidak mau menggantinya, berarti sholatnya tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Apa saja 14 perkara tersebut? Kita baca secara ringkas. Yang pertama, al-qiyamu fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Nah, orang yang memiliki kemampuan untuk berdiri, maka ketika sholat fardu diwajibkan atau bahkan rukun untuk berdiri. Adapun dalam sholat sunnah, maka bukanlah rukun. Nah, wa amma fin nafilah, adapun dalam sholat nafilah, fa innal qiyama fiha sunnah laisa ruknan. Berdiri dalam sholat sunnah ketika sholat sekedar sunnah, bukan rukun. Maknanya jenengan sengaja sholat dengan duduk, tidak ada halangan apa-apa, tetap sah, hanya saja kurang sempurna pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat dengan duduk dalam keadaan dia mampu mendapatkan pahala setengah, ya, pahalanya setengah, ya, kalau sengaja dengan duduk. Barakallahu fikum. Ini kalau memang tidak mampu, waduh, ini karena saya sudah sepuh, ternyata sholat tarawihnya imamnya membacanya panjang, saya mau duduk saja. Kalau memang tidak mampu, pahalanya utuh ya. Jadi jangan menjadi alasan, waduh sholatnya imamnya bacanya panjang, lebih baik saya tidak jamah. Lah, kalau sholat sunnah di sana ada keringanan, boleh dengan duduk secara total atau boleh dengan dicampur. Mampu berdiri, Allahu Akbar, berdiri. Aduh, keju ya, gitu ya. Kemeng ya, sudah saya duduk dulu lah. Imamnya mau ruku, berdiri lagi ruku. Allahu Akbar. Ini bukan main-main di dalam sholat. Namun ini adalah adat tuntunan dari salafus soleh. Nah, bolehnya dia duduk, bolehnya dia menjamak antara berdiri dan duduk. Dan yang afdol kalau punya kemampuan adalah berdiri secara utuh. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam sholat sunnah. Dalam sholat fardu bagaimana? Adalah wajib. Sehingga Anda akan melihat praktek orang-orang yang mereka mengetahui ilmu. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak orang-orang sholat dengan duduk di atas kursi ya. Namun ketika mereka bagian berdiri, kalau memang tidak mampu panjang, minimalnya mereka ketika takbiratul ihram mereka berdiri. Baru setelah itu mereka akan duduk. Nah, ini karena mereka tahu tentang hukum ketika sholat fardu. Adapun sholat taraweh, mereka langsung duduk, tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Mana dalil yang menerangkan, dalil yang mewajibkan, yakni surat Al-Baqarah 238. Allah Ta'ala berfirman, waqumu lillahi qanitin. Maka berdirilah karena Allah, yakni dalam beribadah qanitin, dengan terus panjang berdirinya menurut satu tafsiran. Dalam tafsiran yang lain, qanitin dengan penuh ketundukan hati. Nah, barakallahu fikum. Maka ini perintah yang Allah perintahkan sehingga dikatakan rukun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imran ibn Husain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Imran ibn Husain terkena penyakit bawasir. Penyakit bawasir artinya penyakit ambeien. Penyakit wasir ambeien ya. Penyakit wasir, penyakit ambeien. Lah ini tentunya sakit, orangnya lemah. Bagaimana kata Rasul? Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Tidak langsung ya monggolah jenengan duduk atau nopo kepenake mboten. Namun apa? Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Kalau memang tidak mampu, maka dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau masih tidak mampu dengan duduk, barulah dengan berbaring. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya Rasulullah tidaklah memberikan rukhsah langsung boleh dengan apa yang kau maui. Namun diurut kata beliau, tetaplah dengan berdiri. Kalaulah bukan rukun, tentunya beliau akan ya silahkanlah apa yang kamu mampui. Nah, namun barakallahu fikum, beliau mengurutkan dari hal yang paling wajib dan kemudian di bawahnya. Menunjukkan hal ini bahwasanya berdiri adalah rukun daripada rukun sholat dalam sholat apa? Sholat fardu. Adapun sholat nafilah nam, maka ini tidak mengapa. Gugur dari kewajiban berdiri orang yang tidak mampu. Ya, orang yang sakit. Orang yang sakit tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Namun kalau dia mampu berdiri, ya berdiri dulu. Nam, kalau memang tidak mampu dengan duduk. Nah, yang kedua, orang yang melakukan sholat khauf tatkala perang berkecamuk. Perang berkecamuk, sekarang perangnya dengan peluru. Jenengan jenggel, kena kepalanya. Hah? Loh, apa perang juga tetap sholat? Ya, karena kewajiban sholat adalah akidu arkanil Islam ba'da syahadatain, kewajiban yang paling pokok setelah dua kalimat syahadat. Tidak gugur dengan sebab apapun selama akal masih berfungsi. Ya. Orang setruk sudah tidak bisa gerak dan sebagainya, wudu saja enggak bisa, wajib salat enggak? Wajib salat karena selama akal masih berfungsi, maka orang tersebut wajib untuk salat. Walaupun bisanya cuma kedap-kedap. Ya. Walaupun bisanya cuma kedap-kedap. Semuanya sudah mati badannya. Cuma lisan, dan yang di kepala saja. Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, kalau yang terkait dengan zikir, lisannya bicara. Nah, ini demikian, walaupun dengan isyarah mata. Kata Rasulullah, yumi'u ima'an, maka dengan isyarat. Demikian, barakallahu fikum. Nah, maka di sini, ketika perang pun demikian, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, fa'idha kunta fihim fa'akomta lahumus sholah. Kalau engkau bersama para sahabat dalam situasi perang, tegakkanlah sholat berjamaah. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak, sholat sendiri-sendiri dengan keadaan apapun. Jenengan sambil lari-lari, Allahu Akbar, misalnya gitu ya, atau Allahu Akbar, nangkis-nangkis atau apalah. Ini demikian. Oh, ternyata lah, barangkali justru dengan sebab inilah Allah menurunkan malaikat-malaikatnya membantu kaum muslimin. Nah, karena kemenangan datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat tetap dilaksanakan. Gugur daripadanya salat khauf. Nah, yaitu salat khauf ketika terjadi perang berkecamuk. Yang kedua, rukun kedua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir. Beliau memulai salat dengan takbiratul ihram. Berarti rukun salat yang kedua adalah ucapan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram hiya qaulu Allahu akbar. Ucapan Allahu akbar. Dan tidak sah dibuka dengan selain itu. Saya mau membaca subhanallahil azim, tidak boleh. Saya mau membuka la ilaha illallah karena ini kunci surga, tidak sah. Saya mau membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak. Oh, kalau begitu Allahu Akbar dengan lafadznya bahasa Arab. Tidak boleh dibuka dengan artinya Allah Maha Besar, juga tidak boleh. Naam, ini sesat namanya. Naam, tidak sah sholatnya. Naam, barakallahu fikum. Jadi yang kedua adalah takbiratul ihram. Dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk sholat, bertakbirlah. Dan di dalam hadis Aisyah tadi, membuka sholatnya dengan takbir. Naam. Dan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan sholat yang menjadikan kalian diharamkan dari hal-hal yang ada di luar sholat ketika mengucapkan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Hukumnya apa? Rukun. Mengangkat tangannya sunnah. Itu perkara nanti. Ngomong takbiratul ihram, Allahu Akbar, ucapan inilah yang rukun, ya. Ngangkat tangannya nanti, ya. Ini bagian sunnah, bukan bagian rukun. Rukun yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Maka di dalam hadis ini ada faedah rukun yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah terjadi khilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat. Yang rajih adalah termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Nam, rukun daripada rukun-rukun sholat. Nam, barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Ubadah ibn Shamit yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari, la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini merupakan rukun. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka para ulama yang merojihkan tentang rukniyah Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah rukun, berselisih pada sholat berjamaah. Berselisih pada sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, sebab perselisihan ini karena datangnya beberapa hadis yang kelihatannya menjadi dalil bagi masing-masingnya. Adalah Abu Hanifah rahimahullah berpendapat makmum tidak perlu membaca. karena Rasul mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Namun hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Nah, dibicarakan oleh para ulama. Kalaulah itu sahih, maka itu ditempatkan pada sholat jahriyah yang makmum mendengar bacaan imam. Nah, difahami ya? Kalau sahih, ditempatkannya ketika makmum mendengar bacaan imam, karena makmum diwajibkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, sehingga dia diam, jadilah qiraah imam menjadi qiraah bagi makmum. Nah, adapun barakallahu fikum, pendapat yang lainnya, pendapat yang menyatakan pendapat al-imam syafi'i rahimahullah, bahwasanya makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah apapun keadaannya, baik sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Beliau berpegang dengan hadis Ubadah ibn Shamit Anifan yang baru saja dibaca, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti umum, mencakup imam, munfarid dan juga makmum. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, pendapat al-imamu Ahmadu rahimahullahu taala dan yang lainnya, dan ini yang dipegang oleh jumhur mutaakhirin, yaitu apa? Bahwasanya fiha tafsil, dirinci. Kalau sholatnya sholat sirriyah di mana makmum tidak mendengar bacaan imam, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun kalau sholatnya jahriyah, sholatnya jahriyah atau imam bacaannya terdengar oleh makmum, maka makmum wajibnya istima', mendengarkan bacaan imam. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, fa'idha quri'al Qur'an fa'ansitu wastami'u lahu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat. Maka kalau sholatnya jahriyah, diwajibkan bagi makmum mendengarkan. Cukuplah, dan dari sini berlakulah hadis bacaan imam merupakan bacaan makmum. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat imam siapa? Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Namun di sana barakallahu fikum, pendapat ini disanggah oleh mereka yang menguatkan pendapat al-imam syafi'i, bahwasanya wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena di sana ada riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan merasa terganggu karena adanya makmum yang membaca Al-Qur'an di belakang beliau. Maka beliau mengatakan la taf'al, jangan kau lakukan kembali hal seperti ini, nimbrung ikut-ikut membaca di belakang imam. Illa antakra bi ummil kitab, kecuali kalau engkau membaca Al-Fatihah saja. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kehati-hatian, kalau kita para makmum membaca Al-Fatihah, maka itu lebih selamat. Karena orang yang menyatakan tidak sah, maka kita jadi sah. Orang yang menyatakan gugur, namun mereka tidak mengingkari kalau makmum membaca di belakang imam. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau mereka yang menyatakan sholat jahriyah kita tidak membaca, maka itu pun kita tidak mengingkarinya, karena memang dalil yang digunakan adalah kuat, dan memang pembahasan seperti ini perlu kita berlonggar-longgar dada. Hanyalah mereka yang menguatkan bahwasanya bacaan imam, bacaan makmum, maka ini tidaklah untuk kita bermudah-mudahan seyogianya bagi kita menghafal Al-Fatihah. Nah, menghafal Al-Fatihah sehingga tidak membiarkan bacaan kita digantungkan kepada bacaan imam, ya. Terus kalau imamnya peteol-peteol salah, ya sudah, Barakallahu fikum. Ini sebagai contoh. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin, baru tiga rukun yang kita ambil di malam hari ini. Di malam hari ini baru kita ambil tiga rukun. Dan rukun Al-Fatihah ini, nah, gugur bagi makmum, gugur pada beberapa keadaan. Gugur pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, idza adrakal imamu raqi'a. Kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Kalau dia mendapatkan keadaan imam sedang ruku. Imam sedang ruku, dia baru datang. Maka dia langsung Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar ruku. Tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kenapa? Karena dalam hadis Abi Hurairah, wa idza adrakal imam fasallu wa ma adraktum fasallu, kalau engkau terlambat apa yang dilakukan imam, segeralah salat bersamanya. Naam. Wa ma fatakum fatimu, apa yang terluputkan kau sempurnakan. Maka di sini kita langsung mengikuti imam. Lah ketika ruku, maka gugur dari sisi hadis yang lainnya bahwasanya man wajada raq'atan faqat wajada raq'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, dia telah mendapatkan satu rokaat yang itu bersama imam. Diterangkan para ulama, kenapa kok hal ini dinyatakan sah? Karena dia masuk dalam keadaan sudah hilang kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Naam, khitabnya tidak terkena kepada dia. Naam, khitabnya tidak terkena kepada dia. Seandainya seperti misal puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib, rukun Islam. Rukun Islam. Ada tetangga kita Kristen masuk Islam di bulan haji, baru sebulan kemudian dia meninggal. Apakah wajib bagi dia, oh jenengan masuk Islam berarti puasa Ramadan? Hah? Apa tidak? Tidak. Nah, karena telah lewat khitab kewajiban tentang puasa Ramadan. Nah, sebagaimana tadi orang tersebut masuk sholat, sudah masuk ruku, dan Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau orang bisa ruku bersama imam, maka dia dihitung mendapatkan satu rakaat. Barakallahu fikum. Dengan demikian, inilah pemahaman yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Keadaan pertama, gugur darinya membaca Al-Fatihah. Keadaan kedua, au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Naam. Atau orang tersebut, dia barakallahu fikum mendapatkan imam. Dia mendapatkan imam. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam keadaan tidak mungkin baginya membaca Al-Fatihah. Imam membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Anda baru Allahu Akbar. Imam minal jinnati wan nas. Mungkin enggak membaca Al-Fatihah? Hah? Tidak mungkin. Maka dari sini gugur darinya juga membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia dianggap sudah tidak mampu. Sudah tidak mampu. Nah, barakallahu fikum. Dua keadaan ini menggugurkan orang tersebut dari bacaan surat Al-Fatihah. Dan barakallahu fikum, maka di sini marilah kita menjaga. Walaupun seandainya kita berpendapat boleh kita tidak membaca Al-Fatihah sebagai makmum dalam salat jahriyah, namun pembimbingan para ulama, lakin lau qara'aha fi sakatatil imam, akan tetapi kalau seandainya makmum membacanya di kala imam terdiam, fa inna dzalika aula, maka itu lebih utama, akhdan bil ikhtiyat, dengan apa yang ini merupakan usaha untuk berhati-hati. Usaha untuk berhati-hati. Ini selesai dari rukun yang ketiga dan masih tersisa berarti berapa? 11 rukun yang lainnya, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita belajar. Bukanlah yang penting cepat selesai, namun yang penting kita faham dan membuahkan amalan yang soleh yang bermanfaat. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah